Halo warga desa Sukawedi, selamat datang di Do You See What I See? Do you see what I see? Do you see what I see? Cerita yang akan kamu dengar ini adalah pengalaman nyata dari para kontributor. Pastikan subscribe dan share channel ini sebagai bentuk dukungan kamu agar channel ini bisa terus memacu adrenalinmu. Sudah siap? Gunakan headset kamu untuk lebih merasakan sensasi pengalaman horor yang menegangkan. Selamat mendengarkan. Selamat malam. Saya ingin cerita sedikit tentang pengalaman saya. Pengalaman ini terjadi waktu saya masih SMP, jadi sekitar tahun 2004. Sebetulnya saya bukan orang yang percaya hal-hal gaib, tapi beberapa kali peristiwa seperti ini saya alami dan saya tidak bisa jelaskan apa sebetulnya. Jadi waktu SMP itu saya kelas 3 dan setelah ujian nasional sekolah kami, sebuah SMP di Surabaya, menggelar sebuah tur ke Bali. Jadi kelas 3, anak-anak kelas 3 itu mereka tur ke Bali, tapi saya sebetulnya sudah mengalami kendala ketika akan berangkat. Jadi seminggu sebelum hari H keberangkatan itu, kepala saya sakit sampai hari H. Jadi saya pada hari H sudah putus asa karena kepala saya masih sakit dan tidak bisa berangkat. Jadi saya tidak ikut. Saya berpikiran seperti itu. Tapi ibu saya kebetulan sangat ingin anaknya pergi keluar rumah yang jauh untuk bertemu dengan teman-teman SMP-nya, bermain dengan teman-teman SMP-nya untuk terakhir kali sebelum kita menginjak bangku SMA. Jadi ibu saya mencarikan tiket pesawat, menyusul. Teman-teman SMP itu mereka berangkat dari sekolah menggunakan bis sekitar pukul 8 atau jam 9 pagi, ya saya lupa, pokoknya pagi. Nah, ibu saya dapat tiket jam 5 sore. Jadi ya siang itu saya memaksakan diri untuk merasa baikan, sore saya berangkat dengan pesawat dari Surabaya ke Bali. Berangkatlah saya jam 5 atau setengah 5 itu. Karena perjalanan dari Surabaya ke Bali itu hanya setengah jam, saya tiba lebih dulu daripada rombongan yang berangkat naik bis. Jadi sekitar jam 7 saya sudah tiba di hotel. Saya agak terkejut awalnya. Hotel ini adalah hotel mewah. Hotel yang, ya sebenarnya bukan hotel yang baru, hotel yang sebetulnya umurnya cukup tua. Hotel ini di Sanur. Dan mungkin teman-teman sudah tahu juga hotel yang mungkin paling tinggi di Sanur, ya. Kemudian setelah tiba di hotel sambil mengagumi situasi hotel yang sangat nyaman, karena itu pertama kali saya keluar pulau, ya, dan menginap di hotel berbintang 5 waktu itu, jadi agak unik juga. Berputar-putar hotel sambil menunggu memesan makan malam yang juga harganya mahal. Sampai akhirnya rombongan dari SMP tiba di hotel pada sekitar pukul 8:30. Pukul 8:30, mereka datang, kemudian kunci dibagikan dan saya bertemu dengan kamar teman sekamar saya. Jadi satu kamar itu ternyata ada 3 orang. Karena badan anak SMP kan tanggung ya, tidak terlalu besar juga. Jadi satu kamar itu diisi 3 orang. Masuklah kami ke kamar. Jadi sekitar 9:30 itu kami sudah di kamar dan mendapati di kamar itu ada sebuah connecting door. Jadi pintu yang terhubung ke kamar lain. Ya, kami tidak ada perasaan apa-apa karena kan itu wajar saja di sebuah hotel ada connecting door. Saya beranggapan bahwa di kamar sebelah yang ada connecting door-nya itu adalah kamar teman kami juga. Ya, namanya anak SMP ya. Jadi setelah berkumpul, bercanda, rame, berisik sampai sekitar jam 11:30 atau jam 12 ya saya lupa. Itu ada suara gedoran dari pintu itu. Kami semua diem. Oh, oke, okay. Mungkin kami terlalu berisik. Dan karena sudah malam, ya marilah tidurlah kita tidur. Masalahnya teman-teman yang teman saya yang 2 orang ini karena sudah melalui perjalanan panjang dengan bis dan menyeberang lewat ferry lanjut bis lagi capek kan, jadi mereka tidur dengan mudah. Nah saya yang sebenarnya baru pulih dari sakit tapi masih segar juga karena perjalanan saya cuma 1/2 jam. Ya, saya kesulitan sekali tidur. Ya, sambil nonton TV. TV-nya mati ya suaranya. Sampai terdengar lagi suara gedoran. Saya melihat pintu tuh bergetar. Saking kerasnya itu gedoran. Ini siapa sih? Anak sebelah ini kenapa cari gara-gara? Padahal kan kita sudah tidak ada suara di sini. Saya pikir gitu. Kemudian, ya gimana? Saya masih belum bisa tidur dan mau gedor balik juga kan sama-sama cari masalah namanya. Jadi saya tunggu. Gedoran itu terjadi mungkin sekitar 5 kali. Sampai yang kali ketiga itu saya mulai cemas. Karena itu sudah jam 2:30. Jam 2 itu 2:30 ya. Jadi ini apa sih? Dan gedorannya sangat keras. Dan manusia kayaknya tidak perlu menggedor sekeras itu untuk mengingatkan kan. Sampai akhirnya saya tidur. Saya berhasil tidur ya. Saya tidur walaupun sebentar. Kami semua bangun jam 6. Bersiap-siap karena kami harus berangkat naik bis untuk tur keliling Bali ke tempat-tempat wisata itu jam 8. Jam 6 kami siap-siap. Kemudian sekitar jam 6:30 kami sudah main-main. Jadi saya dan teman-teman bermain bola waktu itu. Karena hotel terletak di pinggir pantai persis, kita main bola di pantai. Nah, itu kan pengalaman yang jarang ya. Main bola di pantai. Saya ingat sekali, saya sudah kunci kamar itu, kamar-kamar saya. Kamar kami dikunci, saya simpan kuncinya ke teman saya. Jadi teman saya yang pegang kunci. Kami main bola di pantai. Setelah puas ya sudah puas main, kembali yuk ke kamar, kita mau ambil tas karena kita akan berangkat ke akan menuju bis, menuju ke kamar. Nah, setelah merogoh sakunya, teman saya sadar kuncinya hilang. Wah, panik kan? Duh, kuncinya hilang, gimana ini ya? Maksudnya, kalau kunci hilang, kita bisa terlambat. Dan kalau memang kunci tidak ketemu, saya sudah baca peraturan hotelnya, kita harus mengganti 500 ribu. Duit dari mana? 500 ribu untuk anak SMP tahun 2004. Ya, itulah, stres lah kami. Yaudah, kita cari kembali di pantai, di tempat main bola tadi. Mungkin terjatuh di situ. Kita cari. Lama sekali kita cari. Tidak ketemu. Ya, pantai ya cukup. Setelah kita main di tempat yang di area yang saya tidak terlalu luas jangkauannya. Jadi paling kami duga hanya di sekitar-sekitar situ saja kuncinya. Dan tidak ketemu. Ya sudah, kami kembali ke kamar. Kita mau mencari ke resepsionis hotel untuk minta kunci. Tapi waktu mau menuju, mau minta kunci serep untuk membuka pintu, ada teman saya yang kamarnya tiga kamar di sebelah kanan saya. Jadi kalau connecting door itu sebelah kiri ya, ini sebelah kanan tiga kamar setelah kamar saya. Eh, ini kunci siapa ya? Tuh, itu kunci kami, kunci saya. Saya bilang gitu. Di mana? Lah, ini di laci. Hah? Bengong kami semua. Di laci? Gimana ceritanya? Kami sudah kunci pintu, main di pantai. Kunci hilang dan kunci ketemu di laci teman saya itu. Teman saya itu tidak ikut main bola. Jadi dia keluar kamar itu dengan heran, ini kunci siapa? Wah, kita diem. Kami belum selidiki ya itu kamar sebelah connecting door kamar siapa. Saya belum mencari tahu waktu itu. Akhirnya kunci ketemu, kami masuk kamar, kami ambil barang-barang yang diperlukan, kemudian berangkat naik bis. Tur itu lumayan lama ya, jadi kami kira-kira balik dari tur itu kembali ke hotel sekitar pukul 7:30 seingat saya. 7:30 malam. Nah itu baru saya sempatkan setelah makan malam untuk berkeliling. Sebetulnya hanya kamar sebelah ya, saya sudah tidak perlu berkeliling, tapi entah kenapa saya baru ngeh waktu itu. Saya berkeliling di sebelah kamar saya itu ada sesaji yang sebenarnya sangat lumrah di Bali ya, banyak sekali sesaji. Saya belum curiga. Saya mendekat lagi, menengok ke dindingnya dan mencoba melihat isi kamarnya. Saya baru sadar, oh iya, hanya kamar saya dan kamar ini yang gordennya warna hijau. Saya mendekat lagi. Ternyata di dinding sebelah samping, jadi dinding sekat yang membatasi antara kamar saya dengan kamar sebelah yang berconnecting door itu, ada dinding, ada lukisan. Oh iya, saya sampaikan detail sedikit. Jadi kamar kami ini bukan kamar hotel yang ada di gedung, jadi kamar cottage. Jadi satu cottage itu satu pavilion ya, mungkin namanya satu pavilion itu terdiri dari tiga kamar, 3-4 kamar sih saya. Nah itu disekat dinding yang membatasi antara kamar saya dengan kamar itu, Jadi di terasnya ya, kan masing-masing kamar ada terasnya, ada tempat duduknya. Di terasnya itu ada gambar seorang putri berwarna hijau, berpakaian hijau ya, dengan latar belakang laut. Tebak siapa? Saya mengumpat dalam hati itu. Dan saya panggil teman saya. Mungkin ini penyebab kunci hilang tadi pagi. Teman saya langsung melompat juga. Ya, tahu kan siapa? Si penguasa laut itu. Jadi setelah kamar si penguasa laut itu adalah kamar Bung Karno. Entah kenapa ada di situ, sejarahnya bagaimana, mungkin kita bisa cari lewat Google ya kalau sekarang. Tapi itulah, saya masih belum habis pikir kenapa kamar saya bisa ada di sebelah kamar itu persis. Di satu, karena kamarnya sudah penuh ya, jadi kami diberikan kamar di situ. Setelah itu kita masih ada dua hari lagi di Bali, dua malam lagi di Bali, dan sudahlah, daripada kami tidak bisa istirahat, kami lebih baik numpang di kamar teman yang lain. Ya, jadi itu. Ya, moga-moga cerita saya bisa dipahami ya, dan apa yang saya rasakan juga bisa teman-teman bayangkan. Oke, selamat malam, terima kasih.